إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله sekarang ini kita berada di bulan Syaban yang sudah mendekati akhir bulan Syaban, yang kemudian akan datang bulan yang penuh dengan keistimewaan, yaitu bulan Ramadan, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan diberi kemudahan untuk menunaikan amal ibadah di bulan tersebut. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, untuk berpuasa di bulan tersebut selama satu bulan penuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi siapa saja yang memiliki uzur syar'i, memberikan keringanan bagi siapa saja yang memiliki alasan syar'i. Keringanan tersebut berupa untuk meninggalkan puasa Ramadan. Dibolehkan baginya tidak berpuasa di bulan Ramadan jika memang memiliki alasan yang syar'i. Di antara alasan yang syar'i yang dibolehkan bagi seorang untuk meninggalkan puasa Ramadan adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Wa man kana minkum maridan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, bagi siapa saja yang sedang sakit dan dia tidak mampu untuk berpuasa dalam kondisi yang sedang sakit tersebut, au ala safarin, barang siapa yang sedang safar, sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia tidak berpuasa, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib baginya untuk mengganti puasa tersebut di hari yang lainnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di antara alasan syar'i, uzur syar'i yang dibolehkan bagi seorang untuk meninggalkan puasa Ramadan adalah seorang wanita yang sedang haid ataupun sedang nifas, maka mereka tidak boleh untuk berpuasa sunnah maupun puasa wajib. Bahkan mereka tidak boleh untuk menunaikan ibadah salat, karena hal yang seperti ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka sedang haid ataupun nifas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga dibolehkan bagi wanita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui, jika memang mengkhawatirkan keadaan dirinya atau keadaan bayinya, maka dibolehkan baginya untuk meninggalkan puasa Ramadan. Ayyuhal muslimuna ibadallah, dari sekian alasan-alasan syar'i yang boleh bagi seorang hamba meninggalkan puasa Ramadan, maka perlu difahami, perlu diingat kembali bahwa ketika seorang itu meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan memiliki udzur yang syar'i, wajib baginya untuk mengganti puasa tersebut di hari-hari berikutnya. Wajib untuk mengganti, mengqadha, membayar hutang puasa tersebut. Jangan kemudian melupakannya, melalaikannya, seolah-olah dia tidak tahu, seolah-olah dia tidak ingat puasa yang telah dia tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bulan Sya'ban ini adalah kesempatan bagi siapa saja yang masih memiliki hutang puasa Ramadan tahun sebelumnya, hendaknya dibayar, diqadha, dilunasi pada bulan ini. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jangan sampai terlewat melewati bulan Ramadan berikutnya dalam kondisi dia membawa hutang puasa Ramadan tahun sebelumnya. Maka bulan Sya'ban ini, bulan Sya'ban ini mestinya dijadikan sebagai kesempatan bagi siapa saja yang memiliki hutang puasa Ramadan tahun sebelumnya, hendaknya segera dilunasi, hendaknya segera diqadha, segera diganti sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Ayyuhal muslimuna ibadallah, para ibu yang dahulu meninggalkan puasa Ramadan karena mungkin sakit atau sedang menyusui atau dia hamil, maka jika belum mengganti puasa tersebut, bulan Sya'ban kesempatan untuk menggantinya sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Kaum wanita yang mereka mungkin meninggalkan puasanya karena haid, maka kesempatan bulan Ramadan atau bulan Sya'ban ini adalah kesempatan baginya untuk mengqadha, mengganti puasanya sebelum masuk Ramadan berikutnya. Demikian pula para lelaki yang mungkin saja pernah meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan sakit atau sedang safar, maka hendaknya mengganti puasa tersebut mumpung masih berada di bulan Sya'ban, jangan sampai melewati bulan Ramadan berikutnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengatakan, annaha qalat, in kanat ihdana la tuftiru fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fama taqdiru ala an taqdiyahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiya Sya'ban. Istri Rasul alaihi salatu wassalam, Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, in kanat ihdana, salah satu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuka, yakni tidak melakukan puasa Ramadan, atau na'am, tidak melakukan puasa Ramadan dikarenakan ada uzur. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, fama taqdiru ala an taqdiyahu, maka kami tidak mampu untuk mengganti puasa tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiya Sya'ban, sampai datang bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dahulu aku punya hutang puasa di bulan Ramadan, dan aku tidak mampu, tidak bisa mengganti puasa tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Maka bagi siapa saja yang masih punya hutang puasa Ramadan sebelumnya, hendaknya dilunasi, hendaknya diqadha di bulan Syaban ini. Jadikan bulan Syaban ini sebagai batas akhirnya, jangan sampai melebihi Ramadan berikutnya. Bagaimana kalau melebihi, dia mengqadhanya setelah Ramadan berikutnya? Maka kata ulama, wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah melalaikan kewajiban yang mestinya dia qadha, yang mestinya dia ganti. Tetapi karena dia menunda-nunda, mengulur-ulur waktunya sampai dia tidak mampu mengganti puasa Ramadan tersebut sampai melebihi Ramadan berikutnya. Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah, wajib baginya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap harus mengganti puasa tersebut. Tetapi kaum muslimin tidak boleh untuk menggampangkan urusan ini, tidak boleh menyepelekan urusan ini. Walaupun tadinya dia meninggalkan puasa karena uzur, maka ingatlah, dia harus mengganti puasa tersebut, harus mengganti, mengqadha, membayar puasa tersebut sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Ayyuhal muslimuna ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita kemampuan untuk menunaikan amal-amal saleh, memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan menunaikan amal-amal ibadah di bulan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله berkaitan dengan bulan Syaban, maka di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah memperbanyak puasa sunnah di bulan ini. Beliau mengawali bulan Syaban dengan puasa-puasa sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisnya, kami tidak mengetahui dan tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan kami tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Syaban. Artinya, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa di bulan Syaban, memperbanyak amal ibadah puasa sunnah di bulan Syaban. Adapun di akhir penghujung atau di akhir bulan Syaban ini yang sudah mendekati bulan Ramadan, maka perlu berhati-hati, jangan sampai seorang yang tadinya tidak terbiasa menunaikan puasa sunnah kemudian dia menjalankan puasa sunnah sebelum masuknya bulan Ramadan. Satu atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadan dia berpuasa, puasa sunnah. Maka hal yang seperti ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia termasuk orang yang tidak terbiasa menunaikan puasa sunnah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah mendahului bulan Ramadan dengan puasa satu atau dua hari sebelumnya, yakni sebelum masuknya bulan Ramadan jangan puasa dulu satu atau dua hari. Satu atau dua hari, misalkan besok bulan Ramadan, maka enggak boleh hari ini berpuasa, kemarin enggak boleh puasa. La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun, kecuali seorang yang sudah terbiasa dengan puasa sunnah, seorang yang sudah terbiasa dengan puasa sunnah Senin Kamis misalnya, atau seorang yang sudah terbiasa puasa sunnah Dawud misalnya, kemudian bertepatan dengan akhir bulan Sya'ban, boleh baginya untuk berpuasa. Tetapi seorang yang tidak terbiasa berpuasa sunnah, maka enggak boleh berpuasa sunnah satu atau dua hari sebelum Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, "Man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi an-nasu faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Dalam riwayat yang lainnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi an-nas." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud diragukan ialah seorang berpuasa satu atau dua hari karena kekhawatiran, jangan-jangan besok sudah masuk Ramadan, jadi sore atau malam hari dia sudah meniatkan untuk puasa, sebelum subuh dia sudah sahur. Dia berpuasa dengan niatan ikhtiyat, kehati-hatiannya dia, kekhawatirannya dia, jangan-jangan besok sudah Ramadan. Barang siapa yang berpuasa pada hari ini, yaitu satu atau dua hari, dan dia ragu pada hari tersebut, hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kesimpulan apa yang bisa kita sampaikan pada khutbah Jumat kali ini ialah pesan bagi siapa saja yang masih punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, hendaknya mengganti, segera mengqadha di bulan ini. Laki-laki maupun perempuan yang punya uzur syar'i ketika itu sehingga dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, segera ganti dan qadha puasa tersebut di bulan ini. Masih ada kesempatan jika memang belum diganti. Jangan sampai ditinggalkan, dilalaikan sampai melewati Ramadan berikutnya. Kemudian di antara apa yang tadi kita sampaikan ialah seorang tidak boleh melakukan puasa sunnah satu atau dua hari sebelum masuki bulan Ramadan jika dia tidak terbiasa dengan puasa sunnah. Tapi kalau dia termasuk orang yang terbiasa menjalankan ibadah puasa sunnah, falyasum, demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpuasalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun puasa Ramadan itu dilakukan ketika hilal Ramadan terlihat. Walillahil ham, pada saat ini sangatlah mudah kita mendapatkan informasi bahwa bulan akan datang atau bulan Ramadan telah masuk. Alhamdulillah, semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan jalan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah di atas agama Islam, memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berjalan di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.